suka bakar amarah. Kepal tangan hadirkan darah. Diumumkan kian kabar angin di depan jantung bahwa hari sedang menangis. Bergores pedih sambil menangis antar bocah agar tak